Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nusithana an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'in ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ala ta'atika wa a'inna ala tarki ma'siyatika wa a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Na'udhu bika ya rabbana min al-khatimati sayyi'ah. Allahumma ya rabbana ihtim lana bil khatimatil husna. Allahumma ya rabbana tawwil a'marana ma'at ta'ati wa sihati wal afiyah. Wahsurna wa amitna ya rabbana bis syahadah. Allahumma ya rabbana ukhsirna yawm al-qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ih. Urzukna ya rabbana at-tawbata qabla al-maut wa shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah bagi ini kita bisa melanjutkan belajar kita dengan Imam Nawawi untuk belajar semakin dekat kepada Allah dan Rasulnya, untuk berbenah diri dan untuk mempersiapkan demi kehidupan yang panjang, kehidupan di akhirat yang tidak ada akhirnya, bahagia yang tidak ada tandingannya, sengsara pun tidak ada tandingannya. Semoga Allah menggolongkan kita sebagai hamba yang bahagia kelak di akhirat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meniti jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersama Imam An-Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihinnya, kita sudah sampai kepada bab dzikril mauti. Masih bab mengingat tentang kematian. Dan hendaknya kita semua ingat kematian kita yang akan tiba tanpa pesan terlebih dahulu. Orang sehat pun bisa tiba-tiba meninggal. Adik mendahului kakak, anak mendahului bapak. Banyak terjadi, pasien pun tidak harus mati duluan, kadang dokter pun harus, yang merawat pasien yang sekarat pun dokter harus mati dulu, ada banyak kisah kematian. Dan kalau sudah datang kematian tidak akan bisa ditunda sedikit pun. Kalau belum waktunya mati, orang tidak akan mati, ketahuilah kita tidak akan mati kecuali sudah mengambil jatah kita dalam urusan dunia. Kita tidak akan mati kecuali jatah dunia kita sudah habis. Dan tidak ada yang bisa mengambil jatahmu. Kalaupun direbut, bukan jatahmu yang diambil. Maka jangan sampai kita di dunia ini menjadi, dunia ini menjadi sebab permusuhan antara kita dengan sesama. Jangan sampai kita meributkan dunia hingga kehilangan akhirat. Kalau ada di antara kita didolimi di dunia, kembalikan kepada Allah. Kita doakan semoga itu akhir kedolimannya. Relakanlah apapun yang telah diambil oleh siapapun orang yang berbuat dolim kepada kita. Belajarlah kita untuk faham akhirat. Kematian akan tiba. Yang berbuat dolim di hadapannya adalah kegelapan. Adzulmu dzulumat fil akhirah. Berbuat dolim di dunia akan menemukan kegelapan nanti di akhirat. Maka peringatan untuk kita mengingat kematian itu dari Nabi berulang-ulang Nabi menyebutkan. Sesaat menganjurkan kita ziarah kubur agar kita ingat akhirat. Sesaat Nabi menyuruh agar kita ingat kematian, agar kita berhati-hati dan mempersiapkan diri untuk setelah kematian. Sesaat Nabi menyebut orang cerdas adalah orang yang selalu ingat kematian. Begitu pentingnya mengingat kematian. Karena setelah itu tidak ada penyesalan, sudah tidak berguna lagi. Dan kita semua bakal mati. Dan semua orang yakin kalau dirinya bakal mati. Semuanya yakin. Kalau semua dirinya itu bakal mati, hanya perilaku seseorang kadang seperti orang yang tidak bakal mati. Sewenang-wenang melakukan dosa, seolah-olah dia bisa menunda ajalnya untuk bisa tobat terlebih dahulu. Sungguh mengerikan jika seorang hamba dicabut nyawanya dalam keadaan belum tobat. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Semoga Allah tidak mencabut nyawa kita kecuali sudah memberi kesempatan kita untuk tobat. Sehingga kita di alam barzah tidak punya beban. Dan di padang mahsyar pun kita tidak punya dosa. Sudah dihabiskan waktu di dunia dengan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-576 dalam bab dzikril maut, mengingat kematian. Wa anhu, dan dari Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ma hakku muslimin, ma hakku mri'in muslimin lahu syai'un yusifihi. Bukanlah yang ini, haknya seorang muslim, jadi kita punya kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk apa sih seharusnya yang dilakukan seorang muslim dalam urusan wasiatnya, itu apa sih yang seharusnya dilakukan seorang muslim dalam urusan wasiat? Kalau sudah urusan wasiat ini adalah urusan dengan setelah kematian, mengingat kematian. Kalau kita bicara tentang pemberian, ya, berpindahnya harta itu ada yang namanya warisan, itu pemberian. Ada hibah, kita memberikan kepada seseorang di saat kita masih hidup. Kalau warisan, harta kita pindah kepada anak kita atau kerabat apa yang berhak mendapatkan waris setelah kita mati. Kalau wasiat adalah kita memberikan saat hidup, tapi diberikan setelah kita mati. Tengah-tengah. Kalau hibah, saya memberikan. Dalam hukum hibah, Anda boleh memberikan semua hartamu. Di dalam hukum Islam. Di dalam hukum Islam, Anda bisa memberikan hibah kepada siapapun hibah. Saya rela memberikan hartaku untuk masjid, untuk pondok, untuk ini. Karena aku sudah tidak butuh apa-apa. Dan anakku sudah aku siapkan semuanya, tinggal hartaku ini ada berapa miliar, saya berikan. Boleh, tidak ada larangan sedikit pun. Ana hibah. Kalau waris, tidak ada yang bisa melawan, harus sesuai dengan aturan. Saya mati, harta saya harus diwaris. Mau tidak mau. Tidak boleh ada yang berbicara. Sesuai dengan aturan. Adapun wasiat, ini baru ada aturannya. Saya bicara wasiat. Wasiat adalah saya masih hidup, berwasiat tentang harta saya, atau apapun untuk dikerjakan setelah saya mati. Jadi pesannya waktu hidup, dilaksanakannya setelah mati, itu namanya wasiat. Kalau wasiat berkenaan dengan harta peninggalan, berkenaan dengan harta, maka wasiat ini, tidak boleh kita berwasiat untuk ahli waris kita. Misalnya saya wasiatkan bahwasanya mobil itu untuk anak saya, tidak diperkenankan. Rumah saya untuk anak saya, tidak boleh diperkenankan, kecuali dengan dua syarat. Wasiat itu tidak lebih dari sepertiga. Kemudian yang kedua, wasiat itu sudah disepakati oleh semua anggota keluarga yang berhak mendapatkan waris. Aslinya memang tidak ada wasiat untuk sanak kerabatnya. Tapi kalau wasiat untuk orang lain, sebab anak kerabat, soal anak-anak mendapatkan dari waris, tidak perlu pakai wasiat. Kalau ingin memberi, berikan hibah, selesai. Tapi ingat syarat hibah bagi seorang bapak yang ingin menghibahkan hartanya, hendaknya adil dengan anak-anaknya. Enggak boleh membedakan anak bandel, anak ini harus adil. Sebab ketidakadilan orang tua menjadi sebab permusuhan di anak. Hukumnya haram kalau orang tua tidak adil. Awas, hati-hati ya orang tua. Jangan lantang anak mama lalu dimanja berlebihan sehingga yang lainnya menjadi rusak hatinya gara-gara anak mama tadi. Baik. Kalau wasiat untuk orang lain yang bukan ahli warisnya, untuk masjid, untuk madrasah dan sebagainya, maka wasiat itu bisa diberikan sepertiga tanpa syarat. Tidak boleh, kalau lebih dari sepertiga tanpa syarat. Misalnya saya punya duit 3 miliar. Saya berwasiat, kalau saya mati tolong 1 miliar berikan kepada masjid dan sebagainya, atau pondok, atau ini. Langsung diberikan karena 1 miliar itu adalah sepertiga. Tidak lebih dari sepertiga. Tanpa syarat, harus diberikan. Tapi kalau lebih dari sepertiga, maka harus ada persetujuan di lebihnya tadi. Misalnya 2 miliar saya hibahkan. Maka yang 1 miliar harus sesuai dengan kesepakatan ahli warisnya. Kalau ahli waris tidak menyetujui, tidak. diambil sesuai dengan haknya. Ini adalah wasiat. Tapi ingat, jangan berbuat baik nunggu dengan wasiat. Dan ini bukan wasiat urusan itu, wasiat-wasiat hal-hal. Pesan-pesan kebaikan, pesan. Kalau wasiat, kalau ada orang berbuat baik nunggu mati, ini adalah orang pelit banget ini. Dan memang wasiat Nabi pesan ke Nabi, hendaknya engkau punya wasiat. Berkenaan dengan hal-hal yang wajib, maka menjadi wajib. Yang sunnah, sunnah. Pada dasarnya wasiat tidak wajib menurut jumhur ulama. Kalau ingin berbuat baik, jangan nunggu mati. Nak, nanti kalau saya mati, tolong rumah itu berikan kepada fakir miskin. Kemungkinan diberikan dan kemungkinan tidak diberikan. Awas, hati-hati. Kenapa tidak sekarang saja biar pahalanya langsung tersimpan? Mau berbuat baik, nunggu wasiat dulu. Nak, kalau saya mati, kalau saya mati, kalau saya mati. Kita tahu, jangan-jangan justru harta itu menjadikan anak kita rusak hatinya. Kalau kita berikan di saat hidup, anak kita diam selesai. Langsung harta itu akan di jalan Allah. Tapi kalau kita berwasiat, nak tolong rumah itu harganya 1 miliar. Misalnya. Nanti kalau saya mati, berikan kepada pondok pesantren. Atau kepada fakir miskin. Atau kepada apa lembaga kebaikan. Baik. Kalian bapaknya meninggal dunia memberikan bingung 1 miliar. Setannya berbisik. Kadang wasiat menjadikan sebab neraka untuk anak-anak. Sehingga harus ada saksi dan sebagainya supaya anak tidak bergerak. Tidak berkutik nanti. Jangan sampai anak mengambil kembali. Kadang pondok ini mendengar pondok sudah jadi, tak tahunya ditarik oleh anaknya. Dijual tanahnya. Makanya urusan dengan al-bahjah sederhana. Kalau ingin berbuat baik harus jelaskan hak miliknya. Kalau mau ngasih selesai mana? Tanah berikan hak wakaf selesai, diserahkan wakaf atau hibah untuk pondok. Nanti yang kontrol adalah tim. Kalau tidak berbahaya, dan mohon diketahui bahwasanya ini sekaligus seperti pesan juga. Bahwasanya semua aset yang ada di pondok tidak ada milik saya yang bisa diwaris oleh anak-anak saya. Biarpun mungkin saham-saham itu adalah milik saya. Pribadi, milik saya. Sebab urusan seperti stasiun radio itu sahamnya harus nama orang. Nggak boleh nama nggak jelas, harus nama. Tapi ingat, itu bukan diwaris untuk anak-anak saya. Jangan sampai anak saya rebutan radio nanti. Stasiun radio yang ada di Kuningan, yang ada di Majalengka, yang ada di ini, enggak, itu bukan milik saya. Saya omongkan di sini. Tapi jelas sahamnya adalah 100% atau 99% Buya Yahya. Tapi bukan milik saya. Sebab ini adalah urusan dengan negara, harus seperti itu. Kalau seandainya langsung bisa al-bahjah, akan diberikan al-bahjah langsung. Tapi urusan tanah-tanah semua diberesin semuanya. Hanya ini bagian rumah adalah pribadi, biar kita tidak numpang belakang, untuk mancing-mancing belakang ada, itu adalah, ada beberapa tempat, ini sudah dijelaskan, adalah milik kita. Kuburan itu wakaf untuk kubur. Baik. Semua jelas. Ini adalah masalah wasiat. Dan semuanya hendaknya punya pesan-pesan kebaikan. Ini usulan wasiat harta. Ini jadi kami ingatkan, kalau ingin berbuat baik, jangan pakai wasiat dulu, berbuat baik dulu, baru sisanya wasiat nanti. Misalnya yang berwasiat. Saya butuh tinggal di rumah ini, wahai anak-anakku semuanya. Kamu kan sudah punya rumah semuanya, ya. Ya. Ini rumah ini, nanti kalau saya mati, sisanya sudah berbuat baik banyak dia. Sudah memberi sana, membawa sini, fakir miskin, pesantren, masjid, dan sebagainya. Mungkin sisa-sisanya ini, karena Pak, dia masih ingin menggunakannya. Nanti kalau saya mati, ini adalah untuk sana. Boleh? Tapi jangan semua kebaikan digantungkan dengan sang anak. Anak belum tentu mau berbuat baik. Berbuatlah untuk dirimu sendiri. Hari ini aku akan bayar untuk keselamatanku. Tidak perlu menggantung urusan anak. Didik anakmu dengan kebaikan, nanti akan membuahkan kebaikan. Tapi jika ingin berbuat baik, jangan menunda. Nunggu anak yang berbuat baik. Kebutuhan hari ini beda dengan kebutuhan yang akan datang. Anda saat ini bisa merasa makan ala kadarnya, tapi anak Anda belum tentu. Anda saat ini bisa naik mobil ala kadarnya, tapi anak Anda mungkin selera mobilnya berbeda. Kami seru berbuat baik hari ini. Saat ini. Jangan nunggu esok. Apalagi jangan nunggu setelah mati. Tapi wasiat tetap perlu. Seperti yang kami sampaikan, wasiat-wasiat berkenaan dengan sesuatu yang bakal jadi persengketaan dan sebagainya. Perdebatan dan sebagainya. Maka hendaknya seorang tua berwasiat. Disebutkan apa? Yabitu lailatani illa wasiatuhu maktubatun indah. Hendaknya jangan sampai engkau menginap dua hari kecuali engkau sudah tulis wasiat. Diperlihatkan kepada anak sanak kerabat. Wasiat-wasiat. Khususnya sesuatu yang terjadi banyak perselisihan di dalamnya nanti. Wasiat ditulis. Menulis wasiat, pesan-pesan. Kemudian setelah itu, bagi kita yang masih hidup, kalau kita menemukan wasiat dari orang tua kita atau guru kita, hendaknya ditinjau secara syariat. Ada wasiat yang wajib dilaksanakan, ada wasiat yang haram dilaksanakan. Jadi tidak semua wasiat harus dilaksanakan. Intinya tinggalkan hawa nafsu, kembali kepada syariat. Ada wasiat yang haram dilaksanakan, ada wasiat yang wajib dilaksanakan. Wasiat yang wajib dilaksanakan tadi berkenaan dengan harta yang tidak melebihi dari sepertiga untuk selain ahli warisnya. Ada wasiat mungkin yang haram. Apakah ada wasiat yang haram? Mungkin. Contoh ekstrim saja. Nak, kalau saya mati, tolong nak itu anak-anak yang mabuk itu sumbang deh 1 juta biar makin ramai mabuknya. Itu kan wasiat misal. Nanti pokoknya jika untuk kejelekan, nanti jelek. Itu gak boleh dipenuhi. Biarpun itu wasiat. Jangan masuk, wasiat ini. Wah, gak bisa. Atau wasiatnya orang tua yang lagi marah. Nak, awas nak, ya kalau biarpun saya sampai mati, jangan ke rumah bibimu. Perlu dilanggar. Gak usah diikuti. Karena silaturahmi wajib. Mungkin marah dia. Awas enggak ya. Pokoknya kalau mati saya enggak ridho kalau kamu ke mertuamu. Enggak perlu didengar itu. Diiyai saja karena bapaknya lagi marah. Tapi setelah meninggal dilanggar. Oke. Karena silaturahmi dengan orang yang beriman adalah boleh. Baik. Wa fi awal riwayat Muslim dari riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala yabitu thalath layalin. Yabitu thalatha layalin, menginap 3 hari. Jadi hendaknya 2 hari atau 3 hari itu. Wasiat sudah. Sudah tertulis. Artinya jangan lupa untuk membuat catatan-catatan itu. Khususnya berkenaan dengan utang-utangmu. Makanya bahayanya kalau orang pinjam duit tidak mencatat. Maka dengar syariat Nabi SAW, kalau Anda pinjam uang biarpun Anda ustaz. Sebab ustaz itu kalau pinjam duit biasanya jamaahnya itu enggak enak pakai catat. Enggak usah lah ustaz. Saya percaya. Oh enggak, bukan ustaz. Saya pinjam duit pernah kok. Saya kalau saya pinjam duit, saya bilang kepada Pak Haji, Bu Haji yang pinjam duit saya harus hitam di atas putih materai. Kalau tidak, saya enggak mau pinjam. Sebab apa? Kalau saya mati, siapa yang ngurusi nanti? Awas, dengar ini. Biarpun Anda ustaz, jangan bangga. Kalau orang-orang pada membebaskan, enggak usah pakai catatan. Wa'idha tadayyantu bidainin ila ajalin musamma faktubu. Tulis. Demi kebaikan. Kalau kita mati suatu waktu ada. Sehingga bisa diambil. Yang pertama. Yang kedua adalah niat membayar utang itu. Yang pertama adalah agar selamat kita. Yang kedua agar selamat tidak sampai kita punya utang ternyata apa? Tidak ketahuan. Dolim kita, haram. Yang kedua, kalau orang meminjam uang lalu niat untuk membayar, itu akan ditolong oleh Allah. Tapi kalau niat lari, akan tidak ditolong. Ada sebagian orang ingin lari dari bayar hutang. Nyungsep sepanjang waktu nanti. Makanya saya minjem duit, saya catat, saya tulis anak-anak. Saya tulis utang. Pinjem ini. Sudahlah Buya, enggak apa-apa. Enggak. Kalau enggak boleh, enggak pakai catatan, saya enggak mau pinjem duit. Jawab saya tidak bisa menjamin hidup lebih lama lagi. Mungkin besok mati, mungkin lusa, atau mungkin hitam di atas putih. Tolong hi para ustaz khususnya. Biasanya bangga di saat, oh enggak apa-apa. Urusan utang ini berat di hadapan Allah dan Rasulnya. Urusan utang ini berat, jangan main-main urusan utang. Biarpun alasanmu ngutang untuk pembangunan pondok pesantren ini. Jangan pondok dijual untuk mempermudah urusan utang. Biutang awas hati-hati, jual pondok itu namanya. Kalau engkau yang utang, engkau yang bayar. Jangan jadikan lemah hatinya orang gara-gara utang untuk pondok. Tidak enak yang utang pondok sih. Wah, ini masalah. Maka kami lebih senang dengan sebagian orang kalau sudah utang hitam di atas putih. Biarpun setelah itu ngomong saya bebaskan. Itu lain cerita. Banyak orang minjam pondok meminjam. Hitam di atas putih. Tetapi baru berapa bulan Buya utang saya bebaskan saja. Oh ini kemuliaan buat Anda. Tapi bagi pihak saya harus mencatat. Lah kalau yang dicatat ini aman biarpun tidak pakai wasiat. Akan terlihat. Tapi mungkin ada utang-utang kita yang tidak tercatat, mohon wasiat ini. Kalau tidak, Anda dosa nanti. Menulis. Urusannya dengan Allah. Mamarat alaiya laylatun mundu sami'tu Rasulullah qala dhalika illa wa indi wasiyyati, kata Sayyidina Abdullah bin Umar. Mulai dari aku mendengar itu dari Rasulullah masalah wasiat, aku tidak pernah tidur kecuali aku tulis wasiat. Dan aku letakkan di tempat tidurku. Kalau seandainya ada orang mati membuka di balik bantalku ada wasiat. Wasiat macam-macam. Allah. Maknanya apa ini sederhana? Kalau sudah mikir wasiat berarti ingat apa? Ingat kematian. Sebab kita tidak bisa menjamin kalau kita bakal bisa hidup di esok hari. Kadang nulis wasiat saja takut mati loh. Nulis wasiat kok takut mati ini ke? Saya mau nulis wasiat nanti besok mati. Nulis wasiat takut mati. Enggak, mati enggak ada hubungannya dengan wasiatmu. Tapi sangat bermasalah jika engkau tidak berwasiat kemudian mati dulu. Wa anna Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi membuat satu garis. Khututan garis. Wa qala hadza al-insan, ini garis, ini manusia. Wa hadza ajaluhu, ini ajalnya. Jadi buat satu garis. Fabaina ma huwa kadzalika id jaa al-qatl aqrab. Di saat seperti itu ternyata datanglah dengan garis yang lebih dekat. Jadi kalau digambarkan itu Nabi membuat manusia itu punya angan-angan panjang di sana. Pengin bangun gedung mewah, pengin beli mobil, pengin bangun toko, pengin. Ini dirimu. Terus angan-anganmu di sini. Contohnya apa? Ajalmu di sini. Tidak ada orang meninggal kecuali dia punya angan-angan yang belum terselesaikan. Makanya berangan-anganlah yang mulia. Pendidikan lain. Kalau kita berangan-angan yang mulia, cita-cita mulia, biarpun kita belum tercapai, dapat pahala dari Allah. Makanya ayo semangat saat ini. Ayo. Saya hubungkan dengan dunia dakwah. Berkeinginlah yang cari kemuliaan. Program untuk bangun pondok, program untuk mendirikan madrasah, program untuk bangun masjid, program untuk ini. Angan-angan yang panjang. Jadi target penghasilanku tahun ini akan saya begini. Tahun depan, oh, kalau mati saat ini sudah dapat pahala. Hebat. Apalagi sudah memulai dengan bentuk kebaikan. Subhanallah. Mungkin ada seorang bercita-cita dalam angannya itu, dia sudah menyiapkan, pokoknya dia menyiapkan bisnis, usaha, dan sebagainya. Pokoknya saya ingin membantu seorang ustaz atau seorang pejuang untuk bangun ini. Sudah direncanakan dalam otaknya, digambar semuanya. Dan perencanaan dana sudah ada, pengambilannya dari mana. Dia baru meletakkan batu pertama, kok mati, pahalanya utuh semuanya. Allah. Dan cita-cita mulia. Makanya jangan tanggung kalau cita-cita di hadapan Allah, enteng Allah memberi. Dikatakan kalau kita niat berbuat baik, lalu tidak mengamalkan saja dapat satu, apalagi sudah memulai, lengkap. Memulai itu sudah lengkap. Memulai meletakkan batu pertama. Atau baru telpon kepada tukang bangunan, tolong datangkan ini. Ah, baru telpon mati, sampai semua sesuai dengan rencana. Tapi kalau rencana kamar kecil begitu, ya kecil dapatnya. Rencana kok kecil-kecil. Saya insya Allah rencana membangun masjid itu, saya insya Allah lah, saya bikin pelatarannya dikit deh, 2 meter. Ya sudah mati, 2 meter pahalanya nanti. Alhamdulillah, masih bisa untuk singgah nanti di surga insya Allah. Menghantarkan sotapi, bercita-citalah yang besar. Untuk berjuangan di jalan Allah, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ajal selalu mendahului angan-angan kita. Angan-angan kita panjang, ada angan-angan sudah terlaksana, ada tertunda. Ada yang tidak tercapai. Ada angan-angan yang terlaksana, alhamdulillah sudah kita bangun ini, kita bisa mengadakan ini, saya nyantuni fakir miskin dan seterusnya. Begitu sebaliknya, kalau Anda berangan-angan yang buruk, lihat. Kalau berkerentek, saya pengen kejelekan, itu tidak dianggap dosa oleh Allah. Tapi kalau Anda sudah memulai dengan sebuah usaha, misalnya, saya rencana membuat sebuah diskotik yang terbesar di Cirebon. Selamat pagi, Pak. Telepon insinyur. Tolong Pak Insinyur, saya ingin membuat satu diskotik yang paling gede di Cirebon begini. Mati. Saya insinyurnya mati juga. Insinyurnya mengatakan, iya, berarti sudah azam, dicatat sebagai dosa. Kenapa? Sudah memulai. Bukan berangan-angan saja. Sudah memulai, sudah telepon tadi. Na'udzubillah. Makanya kalau angan-angan yang baik deh. Semoga yang punya niat jelek, semoga diganti oleh Allah dengan niat baik semuanya. Ajal mendahului angan-angan kita. Angan kita panjang. Kita cerita bermacam. Sampai sakyai pun programnya macam-macam. Alangkah indahnya para guru-guru mulia itu. inginnya pengen bangun ini, inginnya pengen program ini, belum terlaksana, masih mungkin 10%, tapi meninggal, sudah dinilai pahalanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perlu ketulusan hati. Siapapun yang berjuang, hanya anda hendaknya tulus agar dilihat oleh Allah. Yang bakal membuahkan hasil yang tulus. Kita bangun pondok bukan pengen disanjung, kita bangun masjid bukan pengen disanjung. Ini saya kembalikan kepada niat itu ya. Sebab niat itu na'udzubillah mengerikan. Kita ingatkan anak-anak kita kemarin. Kita ada anak-anak kita yang sudah mulai berterjun dalam dakwah. Awas dijaga anak-anak. Niatmu. Sebab perjuangan bukanlah kelihatan di jalan Allah, bisa saja di jalannya iblis. Ada orang mati di medan laga pada zaman Rasulullah. Mati di medan laga. Mati di medan laga tapi dikatakan dia ahli neraka. Bagaimana orang di barisan Rasulullah mati di medan laga tapi dia menjadi ahli neraka? Allah yang Maha tahu tentang niatnya. Dan Allah memberikan Rasulullah pengetahuan, memberitahu Rasulullah dengan wahyu tentunya. Sampai Nabi mengatakan itu ahli neraka. Setelah dibuka, terungkap bahwasanya di baju dalamnya, baju besinya itu ada kain yang diambil dari rampasan perang yang belum dibagi. Dia mencopet rampasan perang. Dan mungkin dia menginginkan itu. Hati niatnya jelek. Satu lembar saja menjadi su'ul khotimah. Bagaimana kalau ternyata 10 juta duit pondok jadi anting istrinya. Duit masjid dan sebagainya. Hati-hati. Makanya anak-anakku semuanya khususnya yang sudah mulai megang pondok dan sebagainya. Takutlah kepada Allah. Hati-hati. Jangan senang sanjung manusia. Selembar kain dimasukkan bajunya. Makanya bedakan ini duit untuk pondok. Duit untukmu. Duit ini. Cuman kadang-kadang mentang-mentang jadi ustaz. Awas hati-hati seenaknya. Dipikir bisa ngatur semuanya. Lihat yang ngatur engkau adalah aturan Allah. Bukan aturan hawa nafsumu. Khususnya jika kue-kue masuk ke rumahmu, anakmu akan makan sebebasnya. Kau bayari itu. Dihitung dikira-kira itu. Ini paling repot saya di rumah. Ibu-ibu ngirimi kue tambah pusing saya. Kue untuk anak saya atau untuk anak pondok? Akhirnya anak saya harus makan. Diam-diam harus ngitung itu nanti. Anak saya kan masuk dapur bebas. Lap, lap, lap, lap, begitu. Semoga Allah menjaga kita semua. Hati-hati. Jadi pedagang lebih aman. Jadi saudagar lebih aman. Kalau seandainya ada seorang saudagar kaya bekerja sama dengan ustaz pendusta, saudagarnya masuk surga, ustaznya masuk neraka. Repot jadi ustaz. Anak-anakku semua dengar nih. Besar di hadapan Allah, lihat hati-hati urusan halal haram. Kalau kita bicara tentang korupsinya seorang pejabat, kenapa kita sibuk ngurusi orang yang jauh di sana? Pengurus masjid pun bisa korupsi itu. Duit keropak masjid 100-nya menyelip kesanku. Korupsi. Apa hubungannya dengan ini semuanya? Ajal, angan-angan yang baik ya. Lah kalau sudah seorang ustaz, misalnya kita mulai dari ustaz dulu. Kenapa? Ini ada ustaz di sini. Kita mulai dari ini baru nanti pedagang semuanya. Jadi kalau sudah angan-angannya busuk, terus busuk. Kalau ustaz angan-angannya hanya pengen memperbaiki mobilnya, nanti mobil saya target, saya harus begini, jam tangan saya harus begini, kemudian cincin saya begini, rumah saya begini. Nak, kamu mikir apa kamu itu? Nabi Muhammad meninggalkan dunia tidak punya apa-apa yang ada di rumahnya. Dan tidak akan kurang kemuliaannya. Kalau memang itu bersih hartamu, menjadi orang kaya bukan sesuatu yang dilarang. Menjadi orang kaya bukan sesuatu yang dilarang. Akan tetapi yang dilarang adalah menjual agama untuk duniamu. Lihat. Dan yang bisa menjual agama bukan orang awam. Hanya ustadz yang bisa menjual agama. Hati-hati. Orang awam tidak bisa menjual agama. Ya. Yang dikatakan oleh Rasulullah, yang paling ditakuti oleh Rasulullah melebihi daripada Dajjal adalah seorang ustadz. Ulama su'. Yang niatnya adalah jelek. Kenapa ini sering selalu kami ingatkan? Sebenarnya untuk mengingatkan diri saya sendiri dan anak-anak. Alhamdulillah anak-anak sudah mulai terjun di sana-sini. Semoga mendengar ini semuanya. Dan kemudian kami hubungkan dengan ini niat yang baik, niat yang mulia. Wahai anak-anakku, lihat. Biasakan dengan kesederhanaan, menjadilah engkau orang yang kaya. Makanya anak yang tak kirim. Kaya tapi kaya hati. Tidak merengek dengan yang di tangannya orang. Cukup dengan apa adanya. Sekarang ustaz angan-angannya adalah, oh, loh kok ustaz itu mobilnya bagus? Mobil bagus dia tidak mengejar itu mungkin. Sampai ada seorang anak, seorang ustaz pun kadang nasihati anaknya salah. Wahai anakmu, kamu harus menghafal Al-Quran. Kamu harus belajar ilmu fikih dan seterusnya. Kamu harus rajin. Tapi angan-angannya jelek. Angan-angan itu. Loh kok bisa jelek bu yang menyuruh ngapal Al-Quran, kok belajar ilmu fikih dan sebagainya. Oh iya, niatnya jelek. Bukan untuk kenal Allah. Bukan untuk meneruskan dakwah Rasulullah. Nak, kamu yang pintar. Nak, ya kamu harus hebat, ceramah yang bagus. Kamu agar bisa gantikan Abah. Makom Abah enggak boleh kemana-mana, nak. Mangkatnya Abah tidak boleh kemana-mana. Busuk ini tersembunyi di balik niat seorang bapak. Sehingga kadang anaknya belum gede, digedekan. Dikeramat-keramatkan anaknya. Ini istimewa anak saya. Di kandungan begini-gini. Macam-macam khayal mimpi. Waktu dia di kandungan, saya mimpi macam-macam. Ketemu rembulan. Khayal. Biar anaknya dikeramatkan dulu. Mau dijadikan iblis dulu. Disanjung berlebihan anaknya. Kenapa? Takut tidak ada yang nyanjung nanti. Digede-gedekan. Allah sikit. Kita mulai dari sini. Makanya niat yang salah itu. Niat yang salah biar penyuruh anaknya berbuat baik. Ternyata niatnya salah. Tidak nyambung itu. Makanya niat yang benar. Ajalmu bisa saja mendahului angan-anganmu. Niat yang baik. Kalau engkau niat yang baik. Masya Allah. Ada seorang ibu misalnya. Mohon maaf. Anaknya mungkin bebel-bebel banget. Hafal satu lupa dua. Tapi dia ditanya mulia nak. Kamu ingin jadi penerus Rasulullah nak ya. Kamu mondok. Dibondok. Tidak hafal-hafal. Sudah dipindah kelas ini, enggak bisa sampai keluar dari kelas. Ya. Suruh jadi tukang sapu pondok. Tapi ibunya ikhlas di akhirat bakal menemukan anaknya menjadi seorang pejuangnya Rasulullah SAW. Karena niatnya yang benar. Bahkan mungkin akan dikeluarkan nanti di tingkat cucunya. Sesuai dengan niatnya. Sayyidah Hannah. Bercita-cita ingin punya anak laki-laki yang diwakafkan untuk ibadah di kuil. Waktu itu, tempat ibadah maksudnya. Tempat ibadah zaman dulu. Sebelum adanya masjid umat Islam. Untuk beribadah di tempat ibadah. Hamillah. Terlahir seorang wanita namanya Siti Maryam. Lahir Siti Maryam. Loh kok lahir seorang laki-laki. Tapi niatnya mulia. Saya ingin lahir anak laki-laki. Lahir seorang perempuan. Setelah lahir seorang perempuan. Ya Allah. Ya. Keluar perempuan. Walisa dzakarukal untha. Ya. Saya ingin perempuan. Ya Allah. Tapi keluar laki-laki. Saya ingin laki-laki. Tapi keluar perempuan. Tapi niat ini menjadikan dikabul biarpun dia seorang wanita pangkatnya seperti kaum laki-laki punya keramat lihat sampai Sayyidina Zakaria terkagum-kagum ini. Dari mana kau dapat makanan semacam ini? Di musim dingin ada makanan musiman. Anna laki hadza. Dari mana kau dapat ini? Dijawab ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Zakaria terpesona untuk bisa doa di tempat Sayyidah Maryam. Disitulah Zakaria berdoa sampai diberi anak. Sampai Sayyidatuna Maryam diseru, "Warka'i ma'rokiin, hei Maryam, kau bisa sejajar dengan laki-laki yang ahli rukuk." Tidak sampai di situ. Allah memberikan janin. Di dalam perut Sayyidah Maryam akan keluar seorang nabi besar. Siapa namanya? Nabi Isa alaihissalam. Dan tidak cukup kemuliaan Sayyidina Isa pada hari itu. Sayyidina Isa akan diulang kemuliaannya nanti. Untuk menjadi umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Karena apa? Karena niat yang mulia. Niatnya benar. Makanya ibu, bapak enggak usah ragu. Mungkin bapak ibu termasuk kelas bebel anaknya. Semoga cerdas semuanya. Tapi kalau niat anda akan mendapatkan. Kalau tidak ketemu di anak akan ketemu di cucu. Atau ketemu anaknya cucu. Dan seterusnya. Maka niat yang benar. Biarpun ustaz bisa salah niat. Hanya ingin mengedekkan makom bapaknya dari sini. Yang duduk di sini bukan harus anak saya. Kalau anak saya tidak menuntut ilmu tidak boleh duduk di kursi ini. Jangan dikasih sorban untuk berdusta. Suruh dagang nanti. Kasih modal kalau memang anda cinta kepada saya. Kasih modal untuk dagang. Tapi jangan sampai anak saya yang tidak belajar ilmu. Lalu didudukkan di sini untuk membohongi umat. Jadi kiai palsu. Nah ini problem. Wasiat saya tidak berlaku kalau memang anak saya tidak menuntut ilmu yang sesungguhnya. Semoga dijaga oleh Allah. Bisa menjadi penerusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beranganganlah yang mulia. Ini angan-angan berkaitan dengan angan-angan. Ustaz, angan-angannya salah. Karena menikmati ya. Menikmati wah, makam banyak-banyak. Si duit banyak. Hadiah. Mana-mana dihormati, setiap ke rumahnya orang siapin makanan, biar banyak penyakitnya, dan macam-macam. Oh, ini luar biasa. Ini. Akhirnya anaknya pun ingin dididik, ingin seperti itu. Allah. Niatnya salah. Dari kalangan ustaz, kalangan pedagang pun, wahai para pedagang, sodagar kaya, anda masuk majelis ini dipilih oleh Allah. Bercita-citalah yang mulia. Saya tawarkan kita punya program besar. Al-Bahjah punya program besar. Angan-angan Anda mungkin sangat panjang. Mungkin yang sudah punya perusahaan dua pengen 10 perusahaan. Dan 10 perusahaan Anda mungkin di sana, ujung sana. Dan Anda belum tentu sampai di sana. Dan kalau Anda berangan-angan punya perusahaan saja, Anda mati sebelumnya enggak akan punya perusahaan. Tapi kalau Anda punya cita-cita kemuliaan, ingin bangun kemuliaan, pondok pesantren, dakwah, program dakwah, kalau Anda mati sebelum tercapai, sudah mendapatkan pahala. Ayo niat yang benar malam, siang pagi hari ini. Jangan ragu, niat yang benar, ikrar niat. Jangan ragu. Jadi manusia, angan-angan dipotong oleh ajal. Tapi yang berjalan angan-angan apa? Angan-angan kemuliaan. Kalau angan-angan yang tidak ada gunanya, tidak akan ada nilainya. Dan angan-angan jelek yang sudah dimulai akan terus dinilai. Peletak batu pertama program kemaksiatan. Subhanallah. Hanya meletakkan batu pertama atau ikut ngeresmikan motong pitanya cereng. Berjalan kemaksiatan ini terus mendapatkan dia karena dia merestui. Allah. Ayo kita niat yang baik. Ajalmu akan tiba sewaktu-waktu. Hadis berikutnya wa an bin Mas'udin dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala khattan nabiyyu khattan murabba'an. Nabi membuat garis kotak begini. Wa khatta khattan fil wasat. Kemudian di garis itu ada gimana ya? Ada garis 4 begini. Anggap saja segi 4 seperti ini. Yang putih biar kelihatan. Ini segi kita garis Rasul menggaris segi 4. Garis segi 4. Kemudian Rasulullah menggaris sampai keluar ke sini, lewat sini. Kemudian di sini, kemudian setelah itu apa? Wa qatta qattan fil wasati kharijan minhu. Kemudian ini satu garis keluar. Segi 4 ada satu garis tapi garisnya sepanjang sampai sini, panjang sini. Waqatta khutatan siraran ila hadzal ladzi fil wasat. Kemudian di sini ada garis ini. Rasul buat garis-garis banyak ini. Kecil-kecil. Min janibihi ladzi fil wasat, dari arah sini, dari pinggir sini. Faqala hadza al insan. Ini manusia. Ini orang. Wa hadzal insan wa hadza ajaluhu, dan ini memanjang ini adalah wa hadza ajaluhu. Segi 4 ini ajalnya. Enggak mungkin keluar dari ini. Biarpun angan-angannya liar sampai di sini, ketahuilah dia tidak akan bisa melampaui. Tadi angan-angannya sampai di sini kan? Angan-angannya sampai ini, pengen bawa pabrik, buat pondok, 12 pondok, 16 pondok. Ini tergantung niatnya macam-macam. Lah ini arat. Ini macam-macam tantangan ini. Dia bisa lolos dari ini. Selamat, selamat, selamat. Mungkin mau bangkrut usaha lagi, bangkit lagi. Bangkrut usaha lagi, bangkit lagi. Bangun pondok, tatonya ya Allah capek, tatonya mondok di situ, gempa bumi roboh pondoknya. Pahalanya sudah dapat. Bangun lagi. Bangun lagi. Mati di sini. Mati di batas ini. Tapi angan-angan masih panjang. Lah begitulah manusia, angan-angannya masih panjang. Makanya sangat rugi kalau niatnya jelek. Sama seperti yang tadi gambarannya. Wa hadzal lisan wa hadza ajaluhu muhitan bihi, ajalnya meliputi dia. Dia tidak akan bisa keluar dari ajal yang sudah ditentukan. Idza jaa ajalhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Fa idza jaalum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah datang masamu tidak akan bisa menunda sedikit pun. Dan kalau orang ini memajukan ajalmu tidak bisa. Saya capek, saya mati tahun ini enggak bisa. Orang enggak bisa minta mati. Hanya minta maksudnya tidak bisa memastikan. Kalau minta ya Allah matikan saya dalam keadaan sujud dalam salat. Tapi enggak bisa waktu salat saya mati, pengin mati sekarang enggak bisa. Saya ingin mati sekarang, enggak bisa. Karena sebelum ajalnya sudah ada ketentuannya di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal ladzi wa kharijun amaluhu, yang keluar tadi, garisan keluar dari batas kotak tadi adalah angan-angannya. Angan amalmu keluar dari kotak ajalmu. Ajalmu itu di dalam kotak. Jadi kau tidak akan kemana-mana, kau tidak akan lebih dari ajalmu, tapi angan-anganmu bisa liar di luar kotak tadi. Wahadil khutatu sihor, dan di dalamnya itu garis-garis kecil tadi itu digambarkan Nabi itu adalah tantangan-tantangan yang ketemui di dalam menjalankan rencana dan cita-citamu. Ada tantangan-tantangan, tangan lolos-lolos pun pada akhirnya ajalmu harus tiba. Fa in aqta'u hadza, jika di tantangan yang pertama kau lolos, tantangan berikutnya. Tantangan berikutnya, tangono. Nahasyahu hadza, tantangan berikutnya yang ada. Sampai wa aqta'u hadza nahasyahu hadza. Kalau selamat lolos ini, berikutnya, berikutnya, berikutnya, sampai pasti ajal harus tiba. Artinya apa? Waktu kamu sakit, kamu pergi ke dokter, sembuh kembali. Berarti ajalmu belum tiba. Mau ketabrak mobil, nyimpang, selamat, alhamdulillah. Tapi tetap bakal mati, mau tidak mau. Biarpun sudah menjaga kesehatannya, wah, kontrol dokter, spesialis semuanya. Karena dia orang kaya, semua dokter untuk menjaga kesehatannya. Tapi tidak bisa menjaga nyawanya. Rahul Bukhari, hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Baik, kemudian hadis terakhir. Kita selesaikan saja. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil amali sab'an, segeralah engkau melakukan 7 hal kebaikan ini, amal. Dengar, hal tantadiruna illa faqran munsiya. Maksudnya apa? Di sini bukan pertanyaan, akan tapi memperingatkan, jangan sampai engkau menunggu sampai kamu menjadi seorang fakir. Maksudnya, hei orang kaya, selagi Allah memberikan kemudahan kepadamu dengan kekayaan, jangan sampai kau nunggu di saat kau fakir jadi bingung, berantakan. Ngaji jadi susah. Motor gak ada, mobil gak ada, jalan jauh. Oh. Atau gak ada yang dimakan, harus bekerja cari duit sampai gak bisa ngaji. Mumpung masih bisa saat ini Allah memberikan, gunakan untuk kebaikan itu. Mumpung masih punya perusahaan 16. Ada suatu ketika ada orang berbuat baik. Saya punya perusahaan, giliran saya berbuat baik, kok saya bangkrut ini gimana? Apa gara-gara saya berbuat baik lalu bangkrut ini? Kok bangkrut? Oh bukan, bersyukurlah. Jika engkau punya kekayaan, kemudian berbuat baik, setelah itu bangkrut, bersyukur. Karena apa? Anda bangkrut, sudah berbuat baik. Sebab kebangkrutan tidak ada hubungannya dengan berbuat baik. Banyak orang berbuat jahat juga bangkrut ada. Bangkrut itu jatahmu bangkrut. Semoga tidak ada yang bangkrut, tidurnya tidak di akhirat. Ada sebagian orang menghubungkan jadi menjadi tidak tulus, na'udzubillah. Ada suatu ketika ada orang berbuat baik, membantu kebaikan. Setelah membantu kebaikan, bangkrut. Akhirnya hubung-hubungkan, kata temannya apa? Ya gara-gara kamu itulah berbuat baik, makanya bangkrut. Bangkrut itu sudah dijata, bangkrut. Maka bersyukurlah kalau engkau bangkrut, sudah banyak berbuat baik. Sayyidah Khadijah Al-Kubra adalah orang yang paling kaya zaman itu. Akan tetapi bersama Rasulullah digunakan untuk Rasulullah dan beliau bangga. Jika hartanya habis untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diganti dengan kemuliaan jaminan surga. Sampai hari ini disebut kemuliaan Sayyidat Khadijah Al-Kubra. Aghinan mudghiya. Dalam keadaan fakir pun kau tata hatimu untuk tidak tamak kepada dunia, berbuat baik sedikit, berlatih ya dari yang sedikit, sedikit, sedikit. Saya punya gaji 1 juta, saya pengen sedikit 100 ribu atau 50 ribu. Baik, 5% deh. 5%. Kalau giliran dapat duit 1 miliar, berapa itu kira-kira? Berlatih. Sebab kalau sudah namanya kekayaan, yudghi. Menjadikan orang itu zalim. Gelap mata. Wah, so, ngapain nyumbang 1 miliar? Buat supermarket saja tuh. Nah, ini kan sudah ada. Seorang tukang becak yang soleh ahli surga, dia mendapatkan duit sehari cuma 100 ribu. Atau mungkin 50 ribu. Akan tapi dia setiap masuk masjid, dia memberikan infak 5 ribu. Allah. Kalau seandainya dia menjadi orang miliarder, ini saya makmur nih dakwah ini. Sebab apa? 50 ribu, 5 ribu ya berapa? 10%. Kalau 1 miliar berapa? 100 juta. Yang punya pabrik 10, satunya dikasihkan untuk dakwah. Untuk berjuang di jalan Allah. Maka ini biasanya kalau sudah menjadi kaya itu muncul itu. Kesewenang-wenangan, kemudian kesombongan. Yudhi. Menjadi orang yang sombong. Repot. Ah, enggak. Ini karena usaha saya. Ah, enggak bisa. Na'udzubillah. Muncullah penyakit sombong di dalam hatinya. Dan itu menjadikan dia sudah berbuat baik. Artinya ada pendidikan. Bagi orang yang dalam keadaan merintis, fakir, berbaik-baiklah di saat engkau fakir, maka ketahuilah. Jika engkau melatih meniti karirmu dengan baik, maka ketahuilah suatu ketika di saat engkau menjadi orang kaya, akan menjadi orang yang kaya selamat. Karena selalu ingat dengan kebaikan. Terus. Naudzubillah, ada orang yang tidak pernah kenal kebaikan. Kalau ditanya duitnya sih banyak, mungkin miliaran. Nyumbang 100 ribu sudah gede banget. Masya Allah. Sebaliknya ada seorang fakir, Masya Allah, memberikan hartanya, 50% dari hartanya. Allah pilih hamba-hamba mulia. Gajinya cuma 50 ribu. Tapi di saat mendesak untuk kepentingan dakwah, misal masjid, atau yatim piatu, atau fakir, dia ternyata dengan sukarela memberikan 25 ribu. Banyak orang-orang semacam ini dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal Anda menjadi yang mana, gitu. Apakah nunggu menjadi kaya lalu lupa lalai di saat fakir enggak pernah sedekah, alasannya nanti saja kalau sudah kaya, nanti saya kalau sudah, oh alamat. Kalau sudah kaya bukan lebih gampang loh ya. Orang bayar zakat. Kalau zakatnya cuma 10 ribu mah enteng. Zakat 100 ribu enteng. Giliran zakatnya Pak Haji ini 2 miliar. Setan berbisik, 2 miliar Pak Haji. Buat gaji karyawan berapa orang tuh Pak Haji? Bayar zakat loh, yang wajib loh ya. Jadi jangan dianggap enteng menjadi orang kaya, itu berat tantangannya. Bahkan membayar zakat lebih berat daripada sedekah. Naudzubillah. Karena setan yang gede, makanya kami himbau, jangan bantu-bantu pondok kecuali zakatmu sudah kau bayar. Dan zakat bukan untuk bantu pondok. Awas jangan salah. Zakat bukan untuk bangun pondok, zakat untuk fakir miskin. Pondok yang bangun orang kaya bukan orang fakir. Haram menyerinya. Jangan diberikan, maka agar tahu di sini. Alhamdulillah al-bajah bukan dibangun dari duit duit zakat. Zakat bukan untuk pondok. Bukan untuk bangunan pondok dan masjid. Yang bangun pondok dan masjid adalah orang kaya, bukan orang fakir. Orang fakir untuk mendapatkan hak zakat tersebut. Berikan kepada orang fakir. Kalau masih bingung orang fakir duduk di rumah sakit sana. Berapa banyak orang setiap hari keluar masuk rumah sakit menangis karena tidak punya uang untuk membayarnya. Akankah kita gunakan duitnya untuk bangun masjid pondok? Hah? Empat madhab mengatakan tidak boleh kecuali hanya untuk asraf tamaniyah itu, dan fisabilillah jangan diperlebar lagi. Ini selalu kami tekankan. Khusus yang membangun pondok, jangan tamak menggedekan pondoknya. Kalau kita tamak menggedekan pondoknya, khawatir niatnya yang salah. Kita bangun pondok dengan satu yang bersih. Bukan dana asal. Bukan duit zakat. Baik. Orang kaya, di saat zakatnya banyak itu berat. Bisikan setan yang gede. Aduh, segitu banyak kamu harus mengeluarkan zakat. Oh. Dan ternyata beribadah sunnah bagi seorang kaya lebih gampang. Iya, waktu saya haji, betul kan? Kalau bayar zakat kan susah. Giliran sedekah bisa miliaran. Iya, benar juga. Iya. Kenapa? Kalau bayar zakat dihalangi oleh setan. Kalau sedekah disanjung oleh setan. Sehingga kalau sedekah mah oke-oke. Tapi giliran bayar zakat berat. Ngitung zakat tuh berat, nunda-nunda. Tapi kalau ada bantuan mah nih, haji, ada bantuan masjid, pengin bantu, bantu. Sunnah. Fakir miskin bantu, santunan bantu, tapi zakat jangan lupa. Zakat dahulukan karena zakat adalah wajib. Jangan berpikir tentang sedekah kecuali zakat kau bayar dulu. Sama utang yang jatuh tempo tadi, utang yang jatuh tempo dua. Makanya membantu di sini insya Allah sudah beres itu semuanya. Yang enggak mungkinlah tanya, Pak Haji belum bayar zakat kan tersinggung nanti. Makanya kita sampaikan saja seperti ini. Utang jatuh tempo masalahnya Pak, misalnya hari ini saya harus bayar utang kepada tetangga saja. Saya punya duit, bayar utang dulu, jangan sedekah. Kalau termaksa harus sedekah, kalau memang harus sedekah mungkin karena kebutuhan dakwah, minta izin dari yang punya duit. Saya punya duit untuk bayar utang kepadamu. Gimana kalau saya tunda bulan depan saja, duit ini saya gunakan sedekah, baru boleh minta izin. Kalau tidak minta izin, hukumnya maksiat, bukan dapat pahala. Kelihatannya disanjung oleh Pak Kiainya, oh Masya Allah ini Ustadz, ini Pak Haji dermawan, tapi dari duit, duit yang belum dibayar, dan duit zakat. Di hadapan Allah hina, murka. Ustadznya tidak bisa masukkan ke surganya. Dan para ustadz tidak usah takut. Yang menjadikan pondok besar adalah Allah. Dari harta yang bersih, jangan asal duit dipakai. Amaradun mufsida. Oh, rasa sakit itu kadang-kadang menjadikan orang melakukan banyak hal. Karena anaknya sakit contohnya, atau dirinya sakit, pengen sembuh, takut mati dan sebagainya. Melakukan segala macam yang haram bisa dilakukan. Sampai untuk biaya pengobatan pun akhirnya mengambil sesuatu yang diharamkan. Karena sakit. Makanya mumpung sehat, ayo jaga kesehatanmu. Gunakan dengan kesehatanmu untuk kebaikan kemuliaan. Oh haraman mufannida, atau masa tua yang bikin porak-poranda hidup. Masa tua itu dirimu macam-macam, matamu susah untuk baca Al-Quran. Ngelangkah ke masjid sudah ketakutan, enggak kelihatan. Kamar mandi dipikir pintu masjid kan salah. Orang tua belum banyak yang belum bagi banyak yang ikut, mulai dari asam urat sampai gula, wah macam-macam. Orang tua lah masih sehat, lah masih ogah-ogahan. Ayo mumpung sehat begini, kita berbekal mumpung masih sehat ini. Karena kita akan mati. Awi dajjal. Atau kau dikagetkan dengan dajjal yang sesungguhnya. Atau dajjal, mukaddimah dajjal, dajjal kecil. Dajjal yang sesungguhnya. Itu adalah fasyarru ghaibin yuntadhar. Paling jeleknya fitnah yang saat ini dinanti, yang akan datang adalah dajjal. Dajjal itu luar biasa. Ngaku Tuhan. Dan hebat dia ngaku Tuhan. Dia bisa menghidupkan orang mati. Orang hamil suruh lahir-lahir. Tanaman baru ditanam, baru tumbuh. Hujan-hujan, berhenti-berhenti. Matahari stop. Orang gimana gak percaya kalau itu Tuhan? Percaya. Orang-orang yang terfitnah, yang tidak punya iman, percaya kalau Dajjal itu adalah Tuhan. Tapi bagi orang yang punya iman, tidak akan percaya dengan Dajjal. Karena tahu kalau Dajjal itu adalah pembohong. Bagaimana bisa tahu? Dia matanya sebelah saja gak bisa benerin kok. Ah, bohong kau ini. Kalau memang kau memang Tuhan bener, kan bisa benerin dulu dong dirimu. Matamu bijak sebelah kok. Ya gitu. Ahli iman tidak akan terganggu oleh Dajjal. Gak usah khawatir nanti. Gak usah mikir kapan Dajjal tiba, bukan urusanmu. Urusanmu adalah ngurusi imanmu. Sepertinya gak usah nunggu Imam Mahdi datang. Sekarang urusannya engkau berbuat baik dekat-dekat Rasulullah. Nanti kalau giliran Imam Mahdi datang, kita akan jadi pasukan Imam Mahdi. Lalu kerjanya nyari Imam Mahdi, gak pernah sholawatan, gak pernah ibadah. Jadi musuhnya Imam Mahdi nanti. Sudah Imam Mahdi memang ditunggu kedatangan, tapi gak usah kamu cari-cari. Muncul di mana? Nanti kalau memang anda pecinta Rasulullah, umat yang benar, umat Nabi Muhammad, giliran Imam Mahdi datang, kau akan menjadi pasukannya, pasti. Sekarang setiap hari keliling dunia. Kenapa? Nyari Imam Mahdi. Ngapain kau cari? Belum mencari. Nanti akan menjadi pasukannya langsung nanti, secara otomatis. Kalau memang Imam Mahdi datang, masa kita, zaman kita, misalkan anda sambung dengan Rasulullah, anda akan digiring menjadi pasukannya Imam Mahdi. Bukan untuk dicari-cari dan sebagainya. Awis saat. Wasa'atu adha wa amr. Atau jangan sampai kau dikagetkan dengan yang namanya hari kiamat. Lihat, kalau sudah hari kiamat, tidak ada lagi penyesalan itu ada gunanya. Apalagi di saat matahari terbit dari barat, tobatmu sudah diterima. Semua tobat seorang hamba akan diterima oleh Allah. Kecuali dua hal. Di saat nyawa sudah ada di tenggorokanmu. Inna Allah yaqbalu tawbatal 'abdi ma lam yughrir. Allah akan terima tobatnya seorang hamba selagi nyawa belum di tenggorokan. Kalau sudah nyawa di tenggorokan, istighfar kita tidak diterima oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua, kalau sudah matahari terbit dari barat. Semua orang langsung beriman tobat. Kenapa? Bagaimana tidak? Dahsyatnya keadaan. Biasanya matahari terbit dari arah sana, muncul dari sana. Orang ngerti kalau akan hari kiamat akan tiba. Tobat, tobat, ya Allah, tobat, tobat. Tidak diterima saat itu, na'udzubillah. Apakah nunggu keadaan seperti itu? Masih ada kesempatan saat ini untuk berbuat baik. Amal baik tidak diterima saat itu. Orang pada bersedekah berbuat, tidak diterima, tidak ada gunanya itu semuanya. Kalau sudah matahari terbit dari timur, dari barat. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayatkan Imam Tirmidzi. Waqala hadis hasan. Wa annahu, dan juga diriwayatkan dari Sayyidina Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktiru dzikra hadzimil ladzati. Selalulah, perbanyaklah engkau menyebut sesuatu yang memutuskan kelezatan dunia. Memutus kelezatan dunia. Tapi bagi dua orang, bagi orang beriman sama. Melutus kelezatan dunia bagi ahli iman, memutus kelezatan dunia yang sangat sederhana akan dipindah kepada kelezatan akhirat yang lebih dahsyat. Tapi akan diputus dari kelezatan dunia. Tapi bagi orang kafir, diputus dari kelezatan dunia menuju sengsara. Dan tidaknya kau sebut kematian itu. Kematian yang akan memisahkan kau dari dunia ini. Dan akan masuk satu alam, dan pilihannya ada dua. Alam barzah, yang di situ ada nikmat. Alam barzah, di situ ada siksa. Apa yang kau bawa menuju alam barzah? Persiapkan untuk itu. Maka sering-seringlah menyebut. Kalau kita sering menyebut kejadian itu, kita akan siap-siap. Seperti orang yang mengerti bahasa di sini akan dibom, na'udzubillah. Atau akan ini, kita harus pindah ke pulau. Kapan waktunya? Kapan waktunya? Kapan waktunya? Tanggal 31 bulan apa? Tanggal 31. Sehari ditunggu terus hari. Persiap-siap nabung sebagainya, makanan disimpan dan sebagainya. Sebab di pulau nanti tidak ada bekal lagi kecuali bekal dari sini. Siap-siap. Karena sering menyebut. Yang lupa, lalai, main, dan sebagainya. Tatanya apa? Pergi sana. Enggak punya bekal. Itu urusan dunia. Urusan dunia biasanya cerdas orang. Kadang mau keliling saja, mau ziarah saja, bontrotnya lengkap, makanannya lengkap. Padahal cuma sehari, besok pulang. Semuanya dibawa. Ah, padahal hanya sesaat saja. Bagaimana orang yang bakal menghijrah ke satu tempat dan tidak akan kembali lagi? Dan pilihannya dua, sesuai dengan amal kita waktu di dunia. Kalau kita baik banyak di dunia, kebaikan banyak, maka di situ akan bahagia. Maka hendaknya kita mengingat masa itu loh. Ingat saat itu. Ingat tujuan kita di tempat itu. Yakni al-maut, yakni mengingat kematian. Kalau orang mengingat kematian, hidupnya indah. Dia tidak akan ngomong kasar kepada suami, sebab ngomong kasar akan menjadikan gelap kuburnya. Maka setiap hari senyum, senyum sendiri. Siap latihan senyum. Kenapa bu, kok senyum-senyum? Saya berlatih senyum untuk suamiku. Ibu pernah gitu enggak? Enggak juga. Latihan dulu senyum yang baik di rumah. Suami pun begitu ngerti bahasanya, dia dolim kepada istri menjadikan gelap di alam kuburnya. Berdolim kepada pembantu akan menjadi gelap di alam kuburnya. Zalim itu macam-macam, membiarkan orang di kiri kanan kita tidak dekat kepada Allah. Dan dimulai dari orang yang punya ilmu dulu. Kemarin kami sampaikan, insyaf itu paling penting. Insyaf, mahal. Sadar, saya ceritakan ya. Alhamdulillah, tim-tim Masya Allah, tim-tim kita ini, mungkin kalau secara ilmu adalah awam, tapi hatinya bukan awam, kenal Allah. Mudah diajak. Saya contohkan barangkali ini pelajaran buat yang lain. Ada pesantren kita yang di Pontianak. Itu depannya adalah sungai. Mungkin saat ini mendengar. Sungai, depan pondok pasti sungai besar. Dan masyarakat di kampung itu mandinya di sungai. Pada suatu pagi saya memang ziarah ke tetangga-tetangga itu. Ternyata waktu pagi kan orang pada mandinya di sungai. Dan mereka bukan wanita jelek, rendah, pamer aurat, tidak. Mereka mandi ya begitu saja, karena kebiasaan di kampungnya. Bukan seperti orang kota yang pamer dandan. Bukan. Dia tiba-tiba nyebur begitu mandi, biasa. Biar buyur begitu. Dan lihat orang juga biasa, karena kebiasaan orang kampung. Dan bukan niat membangkang, bukan niat melawan Allah. Tapi bagi yang ngerti ilmu, hendaknya berbuat. Akhirnya saya pulang dari tetangga itu, langsung ngomong kepada tim pembangunan. Mohon maaf, pondok di stop. Loh, kenapa Buya? Kan harus cepat, tahun depan kan terima santri banyak. Stop dulu. Ini tidak boleh bangun pondok, kecuali kau selesaikan urusan kamar mandinya orang-orang kampung. Sebab amanat di hadapan Allah. Astagfirullahaladzim. Iya Buya, saya baru sadar loh. Orang insaf itu enak. Nggak banyak ngomong, nggak banyak cerita. Biasanya yang repot tuh santri setengah pinter tuh. Bantah tuh. Kalau orang awam karuan insaf, enak langsung apa? Gimana Buya? Besok dibuka. Besok langsung dibuat. Beres. Dalam seminggu beres semuanya. Diundang, dicatangkan seng-seng yang tinggi itu, ditutup semuanya. Jadi, biarpun dia nggak mandi di situ, nggak ada kelihatan dari orang lalu-lalang. Maksudnya apa? Itu loh insaf. Dan jangan dianggap itu sepele. Loh, dakwah itu peduli begitu. Siapa yang ada di kiri kananmu, siapa yang ada di rumahmu, siapa yang di tetap. Puji syukur kepada Allah atas karunia insyaf yang diberikan kepada hamba-hamba itu. Enak deh, oh astagfirullah. Dia langsung, iya Buya, kok saya tidak kepikiran. Tidak kepikiran. Bukan ente saja, banyak orang membiarkan yang demikian itu. Semampu kita dong. Tapi harus berbuat, memulai, paling tidak mengingatkan. Dan kalau kita mengingatkan, saya undang tetangga itu. Udah tetangga semuanya, kita mohon maaf sebanyak-banyaknya. Tetangga kan pada datang itu. Paginya datang, malamnya datang semuanya, tetangga dipanggil semuanya, kita kasih ucapan terima kasih karena mereka mendukung pondok dan sebagainya. Dan sekaligus saya mohon maaf agar tidak tersinggung, tapi ini bahasa cinta saya buat semuanya. Ada apa? Mohon maaf, minta diizinkan. Bagi yang tidak mampu, saya akan buat pintu, buat kamar mandi semua. Kalau ada yang marah nanti ngadep ke Buya, saya akan minta maaf khusus kalau marah dengan saya. Ternyata Pak RT-nya saya panggil, tidak ada yang marah, Buya senang semuanya. Hanya beberapa orang tidak mau, karena mereka adalah orang kaya yang siap untuk membangun sendiri. Alhamdulillah. Allah. Ayo, Anda di mana, wahai Ustaz? Apalagi sekarang kasus kehinaan yang saat ini banyak terjadi. Dari perzinaan di mana-mana. Kalau zaman dulu mungkin orang melihat perempuan seperti itu, cuek saja. Tapi zaman ini telah melihat di gambar-gambar, sehingga menghiaskan. Yang dilihat di gambar barangkali ada di sungai itu. Beda zaman dulu dengan zaman sekarang. Mungkin orang zaman dulu melihat begitu cuek begitu saja. Akan tapi sekarang zaman rusak, melihat film-film, melihat gambar-gambar di internet dan sebagainya, timbul penasaran. Sehingga kalau lihat kelebatan perempuan yang tidak pakai baju, ingin menolak, ingin melihatnya. Oh, beda zaman dulu bukan zaman sekarang. Belum lagi sekarang kehinaan yang disebarkan, masalah LGBT itu, masalah homo dan lesbi dan seterusnya. Itu hukumnya haram. Dan itu dosa besar. Laki-laki dengan laki-laki, kalau sampai masuk ke lubang belakang hukumannya, menurut jumhur ulama dibunuh, Menurut mazhab Syafi'i hukumannya kayak zina. Jika tidak sampai masuk antara laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jika laki-laki tidak sampai masuk, hanya bersenang-senang di situ seperti perempuan namanya sihab, hukumannya adalah ta'zir, bahkan ta'zir ini kadang melebihi daripada hukuman had tadi. Bisa lebih dari 100, bisa kurang dari 100. Dilihat kondisinya orang. Kalau dia menyeru kepada kebusukan tersebut, bisa lebih. Harus kita sayangi mereka. Jangan sampai muncul fatwa-fatwa menjerumuskan akhir-akhir ini. Gak apa-apa, itu kan fitrah, kasihan. Jangan sampai dikucilkan mereka. Alhamdulillah. Dilindungi, izinkan pernikahan selawan jenis. Allah. Malah menjerumuskan mereka, hendaknya ditolong. Mereka lagi sakit. Harus kita kasih sayangi. Kami tidak mengutuk mereka, tidak. Tapi ini yang menjadi masalah mereka yang mendukung. Perempuan dengan perempuan hukumnya adalah haram. Haramnya numpuk. Tidak sama dengan urusan masturbasi dan onani. Ada sebagian ustaz mengatakan, itu hukumnya sama dengan onani dan masturbasi. La halal astaghfirullahaladzim. Masturbasi obyeknya dirinya sendiri. Onani obyeknya dirinya sendiri. Ia adalah dosa. Akan tapi ini obyeknya orang lain. Dengan dosa yang menumpuk. Pertama membuka aurat, memegang aurat, membangkitkan syahwat dengan aurat temannya. Yang keempat adalah mengeluarkan mani atau memuaskan syahwat dengan cara itu. Lah kok dibilang biasa saja. Di luar mengerikan semacam ini. Ini propaganda Yahudi musuh-musuh Allah untuk merusak anak-anak kita. Dimulai dari anak usia SD, SMP yang punya anak-anak. Yang SD, SMP yang sudah punya HP, kamera dan sebagainya. Hati-hati, takut mereka masuk grup-grup ini diajari untuk memuaskan syahwat dengan cara yang salah. Akhirnya anak itu terbiasa dengan yang salah. Kelainan, Anda akan rugi sepanjang waktu. Di dunia dan di akhirat. Dan tidak sedikit kebusukan ini terjadi di tempat yang katanya untuk menuntut ilmu agama. Ini yang harus kita suarakan. Sebaiknya berkata Buya, kok Buya ngomong begitu nanti tidak ada orang mondok loh. Pondok yang benar dong. Kalau kejelekan di pondok harus sebutkan. Supaya tidak ada yang seperti itu agar berhenti. Mulai dari kamar mandi yang tidak diperhatikan, mandi berdua, bertiga, berempat, Masya Allah. Bahkan seperti laki-laki dengan laki-laki, seperti suami istri, gandeng-gandeng ke sana kemari. Sana. Na'udzubillah busuk, hina rendah. Bahkan ada istilah khusus di sebuah tempat, istilah khusus. Kalau laki-laki berani dengan istilah khusus. Kita perlu sadar, lihat. Gak usah setelah ini buka kitab-kitab kayak apa hukumnya. Kalau buka kitab-kitab lagi, sudah mau buka-buka itu tanda kesombongan. Gak menerima kebenaran. Haram, kebusukan, dosa besar di hadapan Allah. Bagi siapapun yang pernah punya pengalaman busuk, hendaknya kembali kepada Allah. Tobat, selesai. Gak usah cerita ke siapapun. Agar fitrahnya kembali. Asalkan keharaman ini ditutup, fitrah akan kembali secara otomatis. Kalau keharaman ini dibuka, apalagi fatwa picisan mengatakan tidak haram, tidak akan bisa sembuh. Kenapa? Ngapain saya tahan-tahan, wong ini boleh? Ya itu haram, dosa besar, tidak dilihat. Sangat jauh hukumnya dengan masalah onani. Onani masturbasi adalah haram, tapi tidak seperti dosa besar yang urusan laki-laki dengan laki-laki, perempuan-perempuan. Bahkan masalah onani, majelis mulia, diperkenankan dalam keadaan darurat. Masih ada perkenan dalam keadaan darurat. Kapan itu? Di saat dirinya khawatir masuk dalam perzinaan. Atau khawatir dalam keadaan tadi, karena dia sudah terlanjur salah. Sifatnya laki-laki senang laki-laki, kalau berdua anak akan bangkit sahabat saya, mungkin saya akan melakukan yang haram daripada saya menyentuh aurat orang lain dan sebagainya, dan syahwatnya bergolak, dia melakukan dalam keadaan darurat. Yang pertama syaratnya dalam keadaan darurat, yang kedua adalah tidak boleh menghayalkan apapun dan siapapun, yang ketiga adalah di tempat yang tidak nyaman agar dia tidak membiasakan senang dengan itu semuanya. Dalam keadaan darurat, bukan jadi kebiasaan setiap hari, bukan nani, itu kebusukan. Nah ini ada. Barangkali dia khawatir, takut terus berzina. Lakukan itu semuanya untuk menghindar dari keharaman yang berat. Tapi paling hebat adalah kembali kepada Allah. Istighfar, ambil air wudhu, sholat dan sebagainya. Tapi yang namanya keadaan kita tidak mengerti. Tapi menyamakan antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, disamakan dengan onani, ini adalah kejahatan itu. Menyamakan itu. Di barat, tidak ada yang memperkenankan berzinaan aslinya. Di negeri kafir, berzinaan juga dikutuk kok. Cuman tingkat penilaian negatif terhadap zina tidak seperti di dalam Islam. Jadi di barat, di negeri kafir itu bukan zina itu diperkenankan. Oh bukan. Tetapi nilai hukuman zina itu sederhana. Dan pengagungan terhadap pernikahan itu juga tidak agung. Sehingga yang namanya perzinaan itu, sehingga apa? Perzinaan yang mengerikan itu, dianggap sebagai biasa, dan pernikahan tidak dianggap agung, maka menjadilah sama antara perzinaan dengan pernikahan. Sehingga mereka biasa kumpul kebo sebelum menikah. Jadi karena tidak diagungkan yang namanya pernikahan, karena dianggap remeh masalah perzinaan, maka menjadilah perzinaan tersebar. Tapi dalam Islam, nikah adalah agung, zina adalah rendah, maka sulit melakukan ini semuanya. Ini adalah. Jadi di barat sana bukan memperkenalkan keberzinaan. Oh tidak, karena zina dianggap remeh, kemudian pernikahan juga sebagai hal yang biasa, maka ketahuilah, enggak penting apakah orang nikah atau zina, yang penting senang dulu, punya anak dua, baru menikah di Bali. Ini kan kisah. Seorang ya tokoh terkenal itu apa, menyanyi terkenal, punya anak dua, nikahnya di Bali, kumpul kebo dulu, berapa tahun, lalu menikah. Baik, kebusukan yang satu ini, yang ini urusan, bahkan kadang di tempat pesantren, tempat yang baik, na'udzubillah, semoga Allah menjaga pondok-pondok kaum muslimin semuanya. Sebab setan kalau mengajari zina anak pondok susah. Setan itu akan selalu menjerumuskan hamba Allah. Kalau anak pondok diajak berzina susah. Kenapa? Laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Tapi kalau dengan cara yang ini enteng, kata setan, gampang tuh. Tertawalah setan. Dan kadang ini tidak dicermati. Maka semoga Allah membalas kebaikan guru mulia Habib Hasan bin Ahmad Bahrun. Pondok pesantren Darul Qawad Da'wah. Itu adalah, lihat, lampu harus nyala. Semua santri pakai celana zaman kita dulu. Dan sampai hari ini, saya pakai celana. Celana panjang maksudnya. Pakai celana panjang, kemudian lampu nyala. Kemudian tempat tidurnya satu-satu. Bahkan peraturan tidak boleh. Kamarnya orang lain itu tidak boleh. Tidur, duduk di tempatnya orang lain tidak boleh. Bahkan ada sebagian anak yang tidak boleh didekati. Misalnya ada yang keperempuan-perempuannya. Memang dari Allah menciptakan dia seperti itu. Dihindari. Sebenarnya kita belum faham apa maksud ini semuanya. Ternyata itu maksud tarbiyah untuk dekat kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai ada terjadi kemungkaran di tempat yang namanya pondok pesantren. Kamar mandinya dikunci semuanya. Beliau Habib Hasan Bahrun punya kamar mandi kayak kereta. Sebelum ada bangunan, sekarang bangunan. Kayak kamar mandi banyak, jajar begitu. Dan begitulah manhaj beliau. Dan di sini pun kita buat kamar mandi semuanya pakai pintu semuanya. Tanggung jawab di hadapan Allah. Ilmu nur, ilmu itu cahaya. Tidak bisa diambil dengan maksiat. Kami himbau kepada siapapun yang punya pondok, hendaknya lebih peduli urusan kamar mandinya. Dan jangan pelit urusan lampu untuk menjaga anak agar tidak melakukan apa-apa. Dan tolong dikontrol, itu amanat di hadapan Allah. Jangan sedang mengumpulkan orang di rumahmu, agar tapi ternyata kemaksiatan terjadi di rumahmu. Ingat kematian. Agar kita hati-hati urusan itu semuanya. Baik, urusan syahwat tadi. Dan hati-hati urusan anak-anak kecil kita yang masa pubertas itu mudah sekali akan dibawa kepada kehancuran. Karena masa pubertas adalah masa yang sensitif. Rasa kritis belum ada. Dia gampang ikut-ikutan. Apalagi di saat syahwat, dia akan dikasih tahu. Bahasanya kalau kau melakukan zina, resiko. Mungkin orang kau zina akan hamil, ketahuan orang, segala macam. Tapi kau sudah syahwat, ayo aku ajari. Begini lu ya, rusaklah anak kita. Dan punya pengalaman masa puber awal-awal yang dengan kesalahan, maka akan selamanya salah. Dan itu akan punya pengaruh kebahagiaan masa depannya nanti, na'udzubillah. Belum lagi di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka waspadalah dengan ini semuanya. Baik anak kita yang sekolah di SMP, SMA dan sebagainya, atau termasuk anak kita yang berada di pondok pesantren. Wallahu a'lam bishawab. Ini bungkasan kali ini. Wa Nabi An Ubay bin Ka'ab, dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thuluthul laili qama, kalau Nabi Muhammad itu kalau sudah sepertiga malam tiba di malam hari, Nabi Muhammad berdiri dan menyuruh, ya ayuhan nas, hei orang-orang, udzkurullah, ingat kepada Allah, ja'atir rajifatu tatba'u ar-radifah, ingatlah Allah, dan ingatlah suatu kejadian nanti di saat ditiupkan trompet, orang dibangkitkan kemudian akan dibinasakan kembali semuanya. Hari kiamat maksudnya. Ja'al mautu bima fihi, dan akan datang kematian bima fihi, dan apapun yang terjadi dalam kematian dari dahsyatnya alam barzah akan ditemui. Maksudnya agar engkau ingat, Nabi mengingatkan di tengah malam, ingat kematian dan ingat bagaimana engkau akan dibawa ke alam barzah. Yang menemanimu hanya amalmu, jika itu buruk keburukan yang menemanimu, dan jika itu kebaikan kebaikan. Jika itu berzinaan akan menjadi seram di alam barzah. Jika itu mengambil haknya orang lain akan menjadikan dia ketakutan di alam barzah. Akan tapi ada saat untuk tobat, kembalilah kepada Allah. Sebelum dicabut nyawamu, ingat Allah. Mungkin ada seorang hamba yang dia adalah pejudi, dia pemabuk dan dia berzina. Akan tetapi dia sadar, menangis setiap malam memohon kepada Allah. Allah Maha Pengampun. At-taibu minadzami kaman la dzambala. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Yang jadi masalah adalah orang yang mencari pembenar, tidak segera tobat. Pokoknya siapapun yang saat ini ada di tempat ini, yang berada di muka kubang kehinaan, keharaman, apakah dia dalam riba atau dalam kemaksiatan yang lainnya, adukan kepada Allah. Sudahlah, jangan cari pembenar. Ya Allah, saya salah, selesai. Aku mohon ampun, ya Allah. Entaskan saya dari bisnis yang kotor ini, ya Allah. Entaskan saya dari kehinaan. Sudah, ngadu setiap malam ngadu sampai nangis, nangis, nangis. Allah Maha tahu, tunggu waktunya nanti. Allah akan angkat kita dalam kemuliaan. Yang menjadi masalah cari pembenar, ah gitu aja kok repot, tidak maju-maju dong bisnis kita. Silakan, itu ada neraka jahanam. Qultu ya Rasulullah, kemudian aku bertanya Rasulullah, inni uktiru solata alaik. Ini diantaranya nih amalan ringan. Ya Rasulullah, inni uktiru solata alaik. Aku sering membaca salawat kepada, aku memperbanyak salawat kepadamu ya Rasulullah. Fakama aj'alu laka min salati, berapa banyak aku menjadi bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Qala ma syi'ta, semampumu. Kultur rubuk seperempat dari masaku ini untuk salawatan tok kepadamu gimana ya Rasulullah? Ma syi'ta, suka-suka. Fa in zidta huwa khair, kau tambah bagus. Kultu fadnisfu, separuh waktuku. Salawatnya separuh waktu. Kalau dia melek 12 jam, 6 jam salawatannya. Qala ma syi'ta fa in zidta huwa khair, kata Rasulullah. Kalau mau tambah boleh, bagus. Kultu fatsulutsaini, 2/3. Qala ma syi'ta, semaumu wahai Ubay. Fa in zidta huwa khair, kau tambah lebih bagus lagi. Kultu ajallaka salati kullaha, aku akan jadikan semuanya untuk bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Qala idan tukfa hammak, kalau memang benar begitu, segala kundah gulana dan kesusahanmu akan dicukupi oleh Allah. Wa yufar laka dhambuk, akan diampuni dosamu. Rohu Tirmidhi, hadis hasan. Baik, ini ada masalah solawat kepada Rasulullah SAW. Ada sebagian orang mengatakan solawat kok dikit-dikit, solawat. Ini ada orang solawat sepanjang waktu pun boleh. Kalau kita hidup kita untuk solat kepada Rasulullah, akan tapi harus kita perlebar makna ini. Bukan sekedar kita membaca solawat kepada Rasulullah dengan lidah kita, akan tapi maknanya menghadirkan Rasulullah di dalam kehidupannya. Artinya kita ingat Rasulullah. Jadi langkah-langkah kita, kalau kita bersalawat terus, mustahil. Anda harus ngomong dengan anak Anda, dan ngomong dengan, iya kan? Akan tapi dimaknai lebih luas. Ia bersalawat secara lafad, engkau mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menyebut Rasul. Ia akan lebih dari itu adalah bagaimana di saat engkau tidak bersalawat, semua aktivitasmu itu sambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di saat kita ingin minum, jangan minum kecuali dengan tangan kananmu, dan tidak cukup minum dengan tangan kananmu, tapi ingat kalau aku saat ini niru Rasulullah. Kalau hanya minum dengan tangan kanan, banyak orang kafir pun minum dengan tangan kanan. Dan alangkah banyaknya orang melakukan sunnah Nabi, bukan ingat Rasulullah, tapi ingat buku hadisnya. Kita ingin sambung dengan Rasulullah. Bagaimana di saat kita berbisnis, kami selalu himbau kepada pebisnis besar sekalipun, duduk di kantormu, ingat Rasulullah. Katakan dengan hatimu sendiri, ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah, aku ingin punya usaha ini nanti, berapa persen hasilnya untukmu, ya Rasulullah. Dia berjalan sepanjang waktu dengan Rasulullah. Dikit-dikit dengan Rasulullah. Dikit-dikit dengan Rasulullah. Dikit-dikit dengan Nabi Muhammad SAW. Setiap saat, gimana akan bermaksiat orang seperti itu? Dia berbisnis, berpikir, ini ada, kita dapat proyek besar nih, diikut, diingat. Ini bisa menjadikan saya sambung dengan Rasulullah atau tidak? Proyeknya ngaco, enggak deh. Proyeknya bangun tempat untuk hiburan, yang maksiat, enggak, sorry. Itu menjauhkan saya dari Rasulullah, selamat. Ini proyek agama, proyek kemuliaan, saya ambil. Jadi bagaimana dia menjadikan hidupnya selalu dengan Rasulullah? Semuanya dengan Rasulullah. Bukan seperempat, bukan sepertiga, bukan 2/3, tapi seluruhnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda masuk rumah, Anda ingat siapa yang ada di rumah Anda? Ada anak, ada suami. Anda melihat anak dan suami demi dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Anda tetap bersenyum kepada suami, mencium anak dengan penuh kasih sayang, mencari rezeki suami yang keluar dengan rezeki yang halal karena ingat Allah dan Rasulnya. Indah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur aturan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas kajian kita berusulihin yang telah beliau jelaskan. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya Allah, Rabbal Alamin. Baik, para hadirin, hadirat, para pendengar, Radio Kuna, juga para pemirsa Abjad TV dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung ataupun bergabung dengan kami, silahkan kirimkan pertanyaan Anda melalui Facebook di www.facebook.com/buyayahya atau melalui telepon di 0231-830-8929. Dan jangan lupa, passwordnya Al-Bajah TV, radioku Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada jemaah, bapak-bapak, dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Saya punya warung, Bu, ya. yang suka makan itu selalu bon, pas ditanyain nanti. Jadi bagaimana sikap saya sebagai pedagang gitu, Bu? Gimana? Bagaimana sikap pedagang gitu? Gimana yang jualan warung nasi? Iya, jual makanan itu. Terus saya Indomie itu. Heeh. Yang itu makan tuh selalu bon. Ngebon. Iya, ngebon. Hah? Selalu ngebon. Ngebon utang. Baik. Pas ditanyain nanti, Pak. Bagaimana sikap pedagang itu, Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, sekarang kan banyak sekali zakat produktif dan infak. Zakat produktif dan infak produktif, Buya. Nah, karena ini bukan lembaga yang ditangani oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, jadi tidak bisa diaudit, Buya. Uangnya tidak jelas dilarikannya kemana. Lalu di mana? Uangnya tidak jelas digunakan kemana, karena tidak bisa diaudit, Bu ya. Jadi tidak bisa dicek ini uangnya untuk apa gitu, tidak ada laporan. Di mana itu adanya? Sekarang kan banyak, Bu ya, di Bandung banyak, di Jakarta juga ada, Bu ya. Nah itu bagaimana hukumnya orang yang memberikan uang ke sana, Bu ya? Padahal niatnya baik, tapi uangnya disalahgunakan. Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jual beli itu ada yang bayar kontan, ada yang bayar ngutang. Kalau Anda seorang pedagang, rela ada orang beli dengan bayar ngutang, Anda telah menolong dia, Anda orang baik. Sebab tidak semua orang punya duit. Saya utangi dulu, ngambil dulu, bayarnya nanti. Anda niatkan ngutangi adalah baik. Sebab bukan sesuatu yang dilarang. Lalu sikap Anda bagaimana? Anda sudah memperkenankan? Kalau memang Anda takut kehilangannya, bilang saya tidak ada ini. Kan tidak mungkin, tidak ada duit nanti. Sebab boleh-boleh saja. Jadi membayar tunai, membayar ngutang, ngebon, itu bukan sesuatu yang dilarang. Kecuali jual beli emas dan perak yang tidak boleh diutang. Atau tukar-menukar uang. Tapi kalau itu boleh, lalu sikap Anda bagaimana? Kalau Anda urusan modalnya nipis, ya harus ada aturannya dong. Harus ada jaminannya dan sebagainya. Baru nanti di akhir bulan dihitung. Bolehlah kamu ngutang setiap hari, harus jaminannya apa. Jadi sebab saya kadang-kadang modal saya habis nanti. Ya, memang itu nasib. Kalau orang lagi untung itu Masya Allah ya. Miara apa-apa jadi ya. Istri hamil, punya sapi hamil. Macam semuanya Masya Allah, luar biasa. Tapi giliran nasib ya, mau apa itu, jualan warung, temannya banyak, ngebon semuanya, mau buka salon, pada pinjam silet sama pinjam alat cukur, gak ada yang mau cukur bayar, apa ngurut nasib. Tapi baik, orang baik, gak apa-apa. Baik, artinya apa? Meminjamkan itu adalah diperkenankan. Menolong orang lain adalah sunnah. Luar biasa. Menolong orang lain adalah sunnah. Cuman masalah manajemen Anda, Anda atur sendiri, agar terjamin keamanan harta Anda. Di dalam Islam ada namanya jaminan atau rahen. Kalau ada orang utang, ada jaminannya. Dengan jaminan itulah menjadikan Anda aman. Maka Anda harus tegas, mohon maaf ini. Ya harus jelas BCI. Nanti utang, giliran berapa sel itu pergi. Ya, pergi. Akhirnya jual warung, dapat pahala saja. Kalau pahala insya Allah dapat Anda yang ikhlas semuanya. Tapi untuk menjaga hak Anda, ada aturan, yaitu ada jaminan yang hendaknya terus Anda sampaikan kepada orang tersebut. Baik, ini saja Allah alam bisawab. Adapun masalah kita memberikan bantuan kepada siapapun, hendaknya Anda menjadi orang yang cerdas. Kita itu sering terpesona dengan sebuah program, kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Bahkan mungkin program di dalamnya adalah bertentangan dengan akidah dan syariat kita. Jika Anda membantu sebuah lembaga atau program yang bertentangan dengan akidah Anda, maka Anda telah membantu kemungkaran, hukumnya adalah haram dan Anda tidak mendapatkan pahala. Misalnya lembaga yang di situ ada akidahnya mencaci maki orang lain atau mengkafirkan orang lain, Anda membantu, berarti Anda membesarkan program itu, Anda maksiat, bukan dapat pahala. Na'udzubillah. Ini sebagainya orang latah melihat ini hanya orang terkenal dan sebagainya langsung ngasih. Tidak harus tahu programnya untuk apa itu. Harus jelas dalam programnya. Sebab kalau itu akidah yang sesat, maka Anda maksiat. Karena Anda telah mendukung syiar kemaksiatan, syiar bid'ah. Anda tidak boleh membantu di tempat tersebut. Makanya kalau Anda bantu, harus tahu siapa orangnya. Jika itu program ya, tapi kalau orang kelaparan, biarpun orang agama Yahudi ya tetap kita kasih makan lain. Itu orang sakit saya bantu itu. Tapi berapa program-program itu ada rencana di balik itu ada sesuatu yang akan dikerjakan, ada sesuatu yang dibidik program. Kalau seperti itu Anda harus tahu ini programnya apa, jelas tidak menyebarkan akidah yang benar atau tidak. Jangan-jangan akidah yang merusak umat Nabi Muhammad. Naudzubillah. Anda membantunya pun salah, rusak. Anda menyekolahkan anak di tempat tersebut, kadang-kadang kita itu latah. Ya yang penting biar belajar Al-Qur'annya cepat. Apakah Anda tidak tahu sebagian dari uangmu itu adalah untuk sumbangan di sana, untuk membesarkan syiar kebatilan. Anda haram dan tidak mendapatkan pahala. Susah mendapatkan ilmu yang manfaat dengan cara semacam itu. Ilmu diambil di tempat yang mulia. Guru yang sambung dengan Allah dan Rasulnya, artinya silsilah sanadnya juga benar, akidah yang paling penting benar. Baik, biarpun itu gebiar istilahnya infak sebagainya, Anda harus hati-hati. Bahkan ada sebagian yang katanya infak besar dan sebagainya, setelah kita lacak di dalamnya, salah menyalurkan zakatnya. Ada buku majalahnya dibagi-bagi zakatnya, dibagi-bagi zakatnya untuk pembangunan di sini, zakatnya untuk ikif, zakat untuk pembangunan. Anda tidak boleh bayar zakat di tempat tersebut. Kalau ada badan ambil zakat, lalu menyalurkan zakat, memperlebar urusan fisabilillah, Anda tidak boleh bayar ke tempat tersebut. Sebab apa? Dia telah zalim kepada orang fakir. Kalau katanya orang fakir di sini tidak ada, siapa bilang tidak ada? Minta ke sini, asal kasih daftarnya orang fakir dengan saya. Besok tak kasih. Ayo, untuk menyelesaikan utang-utang orang fakir, yang masuk rumah sakit tidak bisa bayar, tak kasih. Kalau memang kebanyakan duit Anda. Siapa yang bilang tidak ada? Anda sampai hari ini pun harus selesaikan orang fakir. Kenapa dibangun tembok? Anda jangan membayar zakat di tempat yang ternyata zakat itu untuk yang salah. Anda harus cerdas. Anda ingin berjuang, makanya harus ala basiratin, kata Allah SWT. Ala basiratin, dengan kecerdasan hati. Kecerdasan pikir, kecerdasan hati. Benar, aku nyumbang di tempat yang benar. Jangan latah, hanya kelihatan di layar TV begini, nyumbang. Untuk apa itu? Ada pun masalah koreksi dan kontrol. Ada pun masalah kontrol, koreksi itu masalah kepercayaan. Kami himbau kepada semua pengurus lembaga hendaknya takut kepada Allah, khususnya yatim piatu dan seterusnya. Memang sebaiknya ada tim yang mengontrol di situ. Tim seperti di Al-Bahjah ini ada tim ekonominya, tim ini yang bakal kontrol semuanya. Jadi jangan sampai kiainya ngeluarkan duit nanti seenaknya sendiri, ini bermasalah juga. Sebab kalau sudah kiai itu ngambil duit, santrinya enggak ada yang berani tanya. Ini musibah gede bagi kiai. Sopan, tawadu, gak enak sama kiai nanti kualat masuk neraka. Kiainya bebas. Makanya harus ada tim keuangan yang rapi, keluar masuknya keuangan. Gak usah kiai megang duit nanti, tambah pusing kiainya. Kiai itu hatinya lembut, gampang ngasih sama orang. Gak sadar duit pondok dikasihkan keponakannya, kan kacau nanti. Nantinya baik. Nampaknya sudah ada bergabung dari telepon. Para hadirin, para pendengar di mana-mana berada, dan sudah ada yang bergabung melalui line telepon, kita sapa dulu. Baik, assalamualaikum. Baik, yang sudah bergabung, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Baik, ya, nampaknya kita terputus dengan para pendengar. Baik, seperti ya. Itu ya. Kalau Anda ingin membantu, maka harus jelas di situ. Kalau perlu, Anda ikut jadi pengontrolnya. Makanya sekaligus mumpung diingatkan dengan pertanyaan ini, hari ini kami seru. Bagi siapapun yang belum aktif, alhamdulillah Anda bergabung dalam majelis sudah istimewa. Semoga semuanya selamat. Tapi saya ingin tingkatkan lagi. Mungkin ada yang punya kemampuan, keahlian. Apakah itu tenaga, atau mungkin sisi materi dan sebagainya, Al-Bahjah punya program besar. Kita ingin buat stasiun radio di setiap kota. Kita ingin buat pondok di setiap kota. Kita ingin program besar. Maka nanti, hari ini setelah salaman, nanti saya dudukkan satu anak duduk di sini, siapapun untuk daftar ke sini, saya ingin bergabung, saya punya usaha begini, ingin bergabung. Nanti ada yang nunggu di sini. Dan tidak usah ragu untuk mencari keselamatan. Nanti saya salaman, habis salaman saya tidak duduk dengan tamu, saya tidak duduk dengan jamaah untuk hari ini saja, karena saya ada tamu dan harus ada acara. Tapi di sini ada satu anak duduk, ente duduk di sini ya, walet ya. Nulis, ada orang yang mau bergabung, mohon yang belum bergabung aktif, Anda masuk di sini, untuk dicatat dan akan dilacak. Akan dicari rumah Anda di mana, potensi Anda apa untuk berdakwah. Program besar di sini. Kita ingin membuat pesantren-pesantren yang mencetak ulama. Dan kita perlu mendatangkan guru-guru. Dan kita perlu bangun bangunan-bangunan. Alhamdulillah ya, kita akan kirim nanti ada Al-Bahjah. Setiap kota. Al-Bahjah yang sekarang ada Al-Bahjah Tulungagung, Al-Bahjah Pontianak, Indramayu sebentar lagi. Dan insya Allah di setiap tempat. Bahkan mungkin ada di antara para hadirin ini yang mengatakan saya punya tanah 10 hektar di kota mana. Sampaikan di sini, nanti akan dimasukkan ke dalam tim berita ini, nanti sama tim akan dikaji, dibahas, bukan saya. Kalau Buya sendiri tenaganya sangat kecil, saya punya tim banyak, Al-Fakir, hamba Allah ini ada teman-teman yang memikirkan itu semuanya. Ingat, Semuanya jangan nunda. Jangan nunda esok hari ya. Sekarang. Dan Anda harus tahu program dakwah itu kayak apa. Yang jelas itu kayak apa. Di sini Anda bisa melihat. Radio banyak kita. Sudah 11 radio. Kita pengennya berapa? 520 radio sesuai dengan kabupaten di Indonesia. Kita pengennya 520 radio sesuai dengan kabupaten di Indonesia. Semuanya ada radio kita. Kita mati semuanya, radionya terus. Dakwah ngalir semuanya. Ada pondoknya di situ semuanya nanti. Allah Maha Kaya. Kalau cita-cita yang gede, kalau mati duluan sudah punya niat 500. Pahalanya ngalir berapa tadi? 500. Allah. Makanya sekarang niat, langsung daftar di sini. Ada anak-anak duduk, jangan ragu duduk di kursi ini. Untuk mendaftar siapa yang datang, setelah salaman, datang-datang. Saya ingin begini-begini. Kalau ingin ketemu Buya saat ini juga, saya tunggu di belakang. Baik Buya, kita baik. Sudah terhubung lagi dengan sahabat kita yang di luar. Kita sapa dulu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Baik, bisa diperbesar suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dari mana? Baik Bapak, dari mana Pak? Dari Masjid Al-Barakah, Korea. Dari mana? Dari mana Pak? Masjid Al-Barakah, Masjid Al-Barakah, Korea. Suaranya diperbesar dikit. Dari Masjid Al-Barakah, Korea. Tuh Bapak, nanti mohon-mohon bisa diulangi lagi Pak. Ini dari Masjid Al-Barakah, Korea. Dari Korea, dengan Bapak siapa? Cukup insya Allah karena waktu sudah siang, keburu hujan nanti. Ibu, kalau kehujanan seger, pahalanya double ya. Gak usah takut hujan. Gak usah takut hujan, kalau kehujanan pahalanya seger. Gak ada penyakit nanti insya Allah dari majlis. Sehat semuanya ya. Insya Allah cukup sini. Ingat, yang mau berjuang, jangan takut hujan. Nanti ditunggu sama anak-anak saya, minta didaftar namanya. Tolong nak ya, yang lengkap. Nomor telepon, namanya, tempatnya mana. Dia akan menjadi pejuang-pejuang inti di sini. Jangan ragu, urusan ikhlas bukan urusanmu. Urusan dengan Allah. Jangan saya enggak enak. Nah ini langsung maju ke tempat sini. Dan nanti langsung habis itu, kalau mau langsung ketemu, saya duduk di belakang nanti. Ini hari ini khusus berjuang dulu, karena kita kenceng. Yang konsultasi ntar dulu, ditunda dulu. Karena kita ingin bicara tentang perjuangan. Karena ini mendesak, ini ya. Musuh-musuh Allah juga gencar dengan perjuangannya. Bagaimana kita tidak gencar dengan perjuangan kita. Baik, ini saja. Cukup? Ya, ada telepon masuk? Ada pertanyaan, Bu, ya? Sudah cukup, mana? Ya. Sudah waktu? Ya. Sudah waktunya, sudah cukup, insya Allah. Pertanyaan lain ditunda, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdhulna, wa afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuthir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, jaga kami ya Allah, jaga hati kami ya Allah. Jaga hati kami ya Allah. Jaga niat kami ya Allah. Ya Allah, jangan sampai ada lintasan-lintasan niat yang busuk ya Allah di dalam hati kami ya Allah. Khususnya yang kami saat ini yang berada di dalam jalan kemuliaan. Alangkah banyaknya seorang hamba di jalan kemuliaan tapi niatnya busuk lalu terjerumus. Ya Allah, kami tidak ingin menjadi seperti itu ya Allah. Kami ingin sampai kepada surgamu ya Allah. Maka bimbing kami dan bimbing hati kami ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, kami ingin mempersiapkan untuk di saat kematian nanti ya Allah. Kami ingin di alam barzah dengan kenikmatan darimu. Kami ingin di padang mahsyar bersama rombongan kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Maka bimbing kami di dunia itu untuk berbekal ya Allah menuju kehidupan abadi itu ya Allah. Jangan sampai kami lalai dengan harta dan kekayaan kami. Maka kami mohon ya Allah, siapapun yang kaya yang mendengar suara ini, jadikan mereka orang kaya ahli surga ya Allah. Saat ini detik ini gugah hati mereka untuk berjuang di jalanmu ya Allah. Dan selagi mereka berjuang, tambahkan kemudahan urusan dunianya ya Allah, dengan rezeki yang halal penuh berkah ya Allah. Yang mendengar suara ini dari orang yang punya jabatan ya Allah, jadikan jabatan mereka untuk menuju surgamu ya Allah. Dan dari mereka yang punya ilmu ya Allah, jadikan ilmu apapun, ilmu agama atau ilmu selain ilmu agama, jadikan ilmu itu untuk menuju surgamu ya Allah. Siap berjuang bersama kami di tempat mulia ini ya Allah. Kirimkan kepada kami ya Allah orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan. Berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Jangan sampai ada yang berjuang bersama kami lalu mereka tidak ikhlas ya Allah. Sungguh kami tidak rela ya Allah. Jadikan mereka ahli ikhlas dan kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kembalikan kepada anak keturunan mereka dengan segala kebaikan ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu ya Allah. Ya Allah, bersama rahmat yang kau turunkan, hujan rahmat ini, ya Allah, turunkan rahmat di hati kami, turunkan rahmat di keluarga kami, turunkan rahmat di masyarakat kami, turunkan rahmat di tempat ini, ya Allah. Sungguh engkau maha kasih, ya Allah. Ya Allah, yang jadikan kami hamba yang saling berkasih sayang, tanpa ada permusuhan dan kebencian, tanpa ada dendam di antara kami. Dan kami mohon, ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, aniaya kepada kami, kami mohon, ya Allah, jangan kau timpakan musibah kepada mereka, ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika mereka kau hukum. Berikan kepada mereka pengampunan dan kesadaran, agar mereka tidak berbuat zalim lagi, ya Allah. Ya Allah, kami maafkan mereka, maafkanlah mereka, ya Allah. Kami rela-relakan mereka, ya Allah. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Anak-anak kami, jadikan mereka anak-anak yang kau cintai, ya Allah, yang dicintai dan cintai oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Para santri-santri kami, ya Allah, muliakan mereka di dunia dan di akhirat, dan jauhkan kami dan anak-anak kami dari segala kehinaan dan keharaman, ya Allah. Jauhkan mereka dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram, ya Allah. Buka pintu halal untuk kami dan mereka semua, ya Allah. Buka pintu halal untuk kami dan mereka semua, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, jauhkan dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Jauhkan kami dan anak keturunan kami dari zina yang hina dan kau hinakan, ya Allah. Zina yang busuk dan kau hinakan itu, ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina itu, ya Allah. Dan kami mohon, siapapun dari hambamu yang mendengar suara ini atau menyaksikan acara ini, hadir di sini, yang dia pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina atau mukaddimah zina, kami mohon berikan pengampunan, ya Allah, dan berikan kesadaran, bencikan mereka kepada zina, dan tutup aib mereka di dunia dan tutup aib mereka di akhirat, ya Allah, sehingga di dunia tetap mulia dan di akhirat kau muliakan. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan lidah kami dari menggunjing orang yang berzina, ya Allah. Jangan sampai kami biasa mengomongkan, menggunjing orang berzina, ya Allah. Dan jauhkan anak-anak kami, keluarga kami semua dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ya Allah, itu kehinaan, kebusukan. Jauhkan kami dari itu semua. Dan kami mohon, siapapun yang mendengar suara ini atau hadir di sini, yang pernah kepleset dalam hina dan kebusukan syahwat itu, ya Allah, kami mohon ampuni, ya Allah. Hentikan dari kehinaan itu dengan kasih sayangmu, ya Allah. Kembalikan kepada fitrah yang mulia, ya Allah. Fitrah yang selamat, ya Allah. Dan buka pintu halal untuk mereka, ya Allah, dan tutup aib mereka di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua khusnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Mohon maaf, undak selalu, wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.